itu kan banyak kumannya. Jangan main di lantai. Mama bukan Wonder Mom, ah. Wonder Mom itu gak pernah larang anaknya bermain di lantai. Makanya Wonder Mom hanya pakai Soklin Lantai Aromatic Spa. Nanoteknologinya melindungi lantai dan keluarga 24 jam. Nanoteknologi? Nanoteknologi terbaru dari Soklin Lantai. Cara aman membasmi kuman sampai yang paling kecil. Dan Aromatic Spa Booster Soklin Lantai 7 kali lebih harum. Menenangkan. Wah, nanoteknologi dan aromatic spa-nya Soklin Lantai bikin anak-anak bebas bermain di lantai. Hore! Sekarang aku bebas main di lantai. Main di lantai itu paling asik tau. Mamaku Wonder Mom. Kita semua jadi Wonder Mom. Pakai Soklin Lantai Aromatic Spa. Soklin Lantai Aromatic Spa, kumannya hilang, harumnya bikin tenang. Bersih-bersih jadi santai. Fun and clean.